Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang Zakir Naik. As-su'alu salisu wal isyrun, pertanyaan yang ke-23. Yaqulu Zakir fi liqa'in aw munadharatin ma'a ahadi ulama ilhandus. Zakir Naik berkata di dalam perjumpaannya atau diskusinya atau munadharah, yaitu perdebatan dengan salah seorang dari ulama Hindu, dia mengatakan ana uwafiq as-sayyid as-sawami, saya sepakat dengan Sayyid, dan ini nggak boleh bilang Sayyid ke orang kafir, as-sawami, yang sawami ini sami. Iya, tapi kenapa dia bilang sawami al-muhim? Kalau jamak berarti saja. Hinaqal, ketika dia mengatakan innal adiyan kullaha tu'minu binafsil ilahil wahid, ketika dia mengatakan agama-agama itu semuanya beriman kepada Tuhan yang satu itu sendiri, ini akidah batil lah. Mereka beriman pada apa? Pada lembu. Enggak sama dengan ilahul wahid kita. Baik. Qala syekhuna hafizahullah hadza ma'nahu annahu muttafiqun ma'a da'iyatil handusi ala anna da'watahum wahidah. Ini maknanya adalah dia sepakat dengan si da'i Hindu bahwasanya dakwah mereka adalah satu. Wa ilahahum wahid, dan sesembahan mereka adalah satu. Padahal handus adalah kufar. Ubadu baqar. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah para penyembah lembu. Wa hadza yad'u lit taqarrub ma'al handusiyah. Sementara orang ini mengajak kita untuk saling mendekat dengan orang-orang yang beragama Hindu itu. Ya, ini kita sama sesembahan kita sebenarnya. Nah, ini mengajak untuk saling mendekat. Wa yakdzib annahum yu'minuna bi ilahi wahid, dan dia dusta bahwasanya mereka itu beriman kepada sesembahan yang satu. Wal waqi' yukadzibu hadzal qaul, kenyataan mendustakan perkataan ini. Ya, sesembahan Hindu banyak. Baik, pokok besar pun jadi sesembahan. Ini ma'ruf. Kemudian kenapa? Monyet. Ah iya, dewa-dewa kera itu juga disembah oleh mereka, enggak tahu Sun Wukong atau siapa itu. Atau enggak tahu Anoman. Baik. Pertanyaan yang ke-24. Orang yang mundur ke belakang ini mengatakan bima annani sani'ul musajjil la hajata ila an asira musajjila, karena aku ini adalah yang mencipta alat perekam, maka aku tidak perlu untuk menjadi perekam. Hatta yu'raf ma huwal khair li hadzal musajjil atau musajjal, kan, sampai untuk diketahui apa itu kebaikan bagi alat perekam ini. Wa ma huwa syarrulah, dan apa yang jelek untuk dia. Madza af'al, apa yang saya lakukan? Aktub kitab ta'limat, cukup saya ini menulis buku ta'limat, yaitu bagaimana cara menggunakan rekaman yang baik. Wa kadzalika Allah, demikian pula Allah la ya'khudhu suratal insan, Allah itu tidak mengambil wajah manusia atau bentuk manusia. Walakinahu yakhtaru rajulan, tetapi Allah memilih satu orang min bainir rijal, di antara orang-orang, li iblaghi risalatih, untuk menyampaikan risalahnya. Alladzi nusammihi nahnu muslimun rasulan nabiyya, yang kita kaum muslimin menamakan dia itu adalah rasul dan nabi. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, Allah lebih tahu di mana meletakkan risalahnya itu. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas, Allah memilih dari kalangan malaikat utusan dan juga dari manusia sebagai utusan. Hakadza yaqulu rabbul alamin subhanahu wa ta'ala, inilah yang difirmankan oleh rabbul alamin. Ma asbaha hadzal qaula bima dzakarahu Zindani, alangkah miripnya perkataan tadi dengan apa yang diucapkan, yang disebutkan oleh Zindani fi sayyarah wasa'iq, tentang kereta dan pemandunya. Dia mengatakan ara'aita law ana insanan yasuqu sayyaratah, bagaimana pandanganmu atau kabari aku seandainya manusia seorang itu mengemudi atau memandu kendaraannya itu, keretanya itu, filmun atifat, yaitu dibelokan, wal milafat, hampir sama ya, tempat yang seperti itu, wakada wakada, dan kondisi yang begini dan begini. Ala yadullu ala annahu sami'un basir, bukankah ini menunjukkan bahwasanya dia itu mendengar, melihat. Fahadza minal adillati ala annallaha sami'un basir, ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Id yasiru yasiru tayusayyir, id yusayyiru hadzal kaun, karena Allah itu yang mengendalikan alam semesta ini. Hadhihi aqlaniyatun fi qawli Zindani wa fi qawli Zakir Naik. Ini adalah akal-akalan saja dari ucapan Zindani dan ucapan Zakir Naik. As-su'alul khamis wal isrun, pertanyaan yang ke-25, yaqulu Zakir lil Handus. Zakir berkata kepada orang Hindu, "Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama di antara kami dan kalian. Ta'alu ilal ibaratil ammatil mustarikah atau mustarakah. Kemarilah kalian kepada ungkapan-ungkapan yang bersifat umum yang mustarakah, yaitu saling berserikat di antara kita. Cari istilah yang sama. Na'udzubillah. Bainana wa bainakum, di antara kami dan di antara kalian. Mu'tamidan ala ba'dil ayat min kutubikum. Kita bertopang kepada sebagian ayat dari kitab kalian. Minha ma yali, di antaranya adalah yang berikut ini. Al-ayah, yaitu ayat la yumkinu ja'lu surah min dalikal ilah. Tidak mungkin menjadikan gambar dari sesembahan itu. Sesembahan tidak boleh digambar. Hadzal ladzi yaquluhu sayyid as-samawi. Samawi. Baik, ini yang dikatakan oleh Tuan Langit. Anahu laisa lil ilahi surah. Sama kalau tadi apa sawami ya, Allah alam. Yaitu bahwasanya sesembahan itu tidak memiliki gambar. Maka Syekhuna rahimahullah mengatakan hadza batil. Ini adalah keliru. Fa innal Imam Ahmad yaqul, Imam Ahmad mengatakan man nafa surah fa huwa jahmi. Barang siapa meniadakan surah untuk Allah, maka dia adalah jahmi. Wa ala dzalika ahlul ilm. Dan di atas manhaj inilah para ulama. Jelas kita yakin Allah punya surah. Cuma kita tidak mungkin untuk apa menggambarnya kita. Tapi Allah mau punya surah, punya sifat. Wa nabiyyu yaqul in sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqa adama ala suratih. Allah menciptakan Adam di atas surah dia. Wal hadis fi sahih. Nah, marhaban. Siapa? Sayyid. Dan hadis ini sahih. Dan banyak hadis-hadis yang lain tentang masalah itu. Summa tajalla Rabbuna Azza wa Jalla ala suratin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menampakkan diri dengan suatu surah, wahwayat hak. Bagaimana di hadis sahih Muslim dan lain-lain itu. Menunjukkan Allah Ta'ala punya surah. Tapi tidak seperti surah yang makhluk dan surah yang mampu kita gambarkan. Tidak. Baik. Wal hadis fi sahih. Dan hadis ini ada dalam sahih. Iya. Wa min adillati Zakir Naik. Dan termasuk dalil yang dipakai oleh Zakir adalah al-ayat min tilka al-kutub. Yaitu ayat-ayat dari kitab-kitab itu. Kama yaz'um. Sebagaimana yang dia nyatakan. Ghairu musawwar. Allah Ta'ala itu tidaklah digambar. Walaisa lahu jism. Dia tidak memiliki jism. Walaisa lahu syakal. Dia tidak memiliki bentuk. Nah, ini jelas semua adalah akidah dari apa? Adalah dari orang-orang. Orang-orang falasifah. Tidak begini, tidak begini, tidak begini. Dan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Yang betul adalah Allah punya sifat. Selesai. Qala syah hadza la yajuz, hadza tafsil. Tidak boleh perincian yang semacam ini fin nafi, dalam peniadaan. Laisa lahu jism, laisa lahu kada wa kada. Al awwal man qala hadzal qaul bil jism huwa Hisyam bin al Hakam ar-Rafidi. Yang pertama, awwaluman, yang pertama kali mengucapkan Allah Ta'ala punya jism adalah Hisyam bin al Hakam ar-Rafidi. Yaitu apa yang mengatakan ana usbitu lillahi ta'ala kula syai' ma sabata fil insan illa apa al-farat wal lihyah. Aku tetapkan untuk Allah seperti semua yang ada pada manusia kecuali jenggot dan kemaluan saja. Ini kata Hisyam bin Hakam. Jadi dia yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mimma yadullu ka'ala annahum yaslukuna maslakar rafidhah fi da'watihim. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu menempuh jalan atau metode rafidhah di dalam dakwah mereka wa aqwalihim dan ucapan mereka. Kama abana dzalika syekhul Islam, sebagaimana itu yang ditetapkan, dijelaskan oleh syekhul Islam. Suma inna syari'ah ja'at bi isbatin mufassal, sebagaimana telah kita lewati di dalam kitab apa itu Aqidah Wasithiyah. Kemudian sesungguhnya syariat itu datang dengan penetapan yang bersifat terperinci, wa nafyin mujmal, dan peniadaan yang bersifat global. Amma qauluhu amma qaulullah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itulah ahad, yaitu tunggal, dan Allah itulah as-samad, yaitu pemimpin yang tertinggi atau yang kepadanya para makhluk itu bergantung. lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Fa hadza li nafyi ma tarada bil musyrikun. Ini tujuannya adalah untuk meniadakan apa yang digunakan untuk membantah oleh kaum musyrikun, au idda'au, atau perkara yang mereka nyatakan. Amal asal laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Adapun faedah asalnya adalah tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Dan dia itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wala yuhituna bihi ilma, dan para makhluk ilmunya, ilmu mereka tidak mampu meliputi Allah. Jadi nafyunnya yang mujmal. Baik. Qala Zakir al-ayah alhamdu lahu wahdah mislu alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian hanyalah milik Dia semata. Ini seperti dengan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian hanyalah milik Allah rabbil alamin. Baik, wal ayah innamal ilahu wahid fa'buduhu wahdah. Sesungguhnya sesembahan itu adalah satu, maka sembahlah Dia sendirian. Semisal dengan qul huwallahu ahad. Fa hadhihi hiya al-ishtirakat al-amah. Inilah dia ishtirakat, yaitu apa? Persekutuan yang bersifat umum. Ini memang mengajak untuk apa? Persatuan agama. Nusbitu minal Injil wal kutubi al-fidawiyah, yaitu Weda al-Handusiyah, wa minal Quran. Kita menetapkan dari Injil dan kitab Weda dan yang Hindu itu dan Al-Quran, ta'alau ilal ibaratil ammah. Ini salah besar. Harus menyembah Allah, bukan menyembah sesembahan yang enggak tahu mereka maksudnya sesembahan itu siapa. Marilah kita kepada ungkapan-ungkapan yang bersifat menyeluruh, al-mustarakah, yang bersifat apa? Yaitu mustarakah, yaitu bersekutu semuanya. Waqra'u kutubakum, bacalah kitab-kitab kalian. Wafhamul ilahal aziz, dan pahamilah sesembahan yang maha perkasa, fahman sohihan, dengan pemahaman yang benar. Suma insyaallah fanatahitu jami'an, kemudian setelah itu insyaallah kita akan bersatu. Padahal sesembahan yang tertinggi menurut orang Hindu siapa? Wisnu. Wisnu. Mereka tidak menyembah, tidak meyakini Shiva setara dengan Wisnu. Shiva sebagai apa? Sebagai perusak. Tapi jelas mereka tetap menyembah yang lain kenyataannya. Walaupun yang tertinggi adalah Wisnu, bukan yang tertinggi Allah. Maka enggak ada kesamaan. Tayyid. Qala Syekhuna Hafidhahullah, Allahu amara nabiyahu an yaqul, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Harus Allah yang ditunggalkan, bukan asal Tuhan yang satu tapi siapa enggak jelas. Harus Allah. Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan nabinya untuk mengatakan, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu agar kita ini tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Maka enggak boleh doa pada yang lain-lain. Mereka walaupun meyakini ada sesembahan yang tertinggi, tapi mereka doa pada sekian banyak sesembahan. Wala yattakhidza ba'duna ba'dun arbaba min dunillah, dan sebagian dari kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai rab-rab selain Allah. Padahal jelas pendeta-pendeta mereka yang membuat syariat. Baik. Amma anta, sementara engkau mengatakan fatakul ta'alau ila kutubikum, pada hakikatnya engkau mengatakan kemarilah kalian menuju kepada kitab-kitab kalian. Ar-rasulu yad'ul kufar ila hadzal kitab. Rasul mengajak orang kafir menuju kepada kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Wa yad'ul kufar ila hadzal Islam. Mengajak orang kafir menuju kepada Islam. Bukan menghukumi, bukan berhukum kepada kitab-kitab mereka masing-masing, bukan. Wa yaqul aslim taslam, dan Rasul bersabda, masuklah Islam, niscaya kamu selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan berikan kepadamu pahalamu dua kali lipat. Wa in a'radta, kalau engkau berpaling, fa innama 'alaika ismul arisiin. Tapi kalau engkau berpaling, maka engkau akan mendapatkan, memikul seluruh dosa para petani itu, yaitu orang-orang Rum. Walamma qala Musailimah, ketika Musailimah mengatakan in ja'alta lil amra min ba'dik amantu bik, kalau engkau menjadikan urusan kenabian ini menjadi milikku setelah engkau meninggal, aku akan beriman kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, lau sa'altani hadza ma ataituk, kalau engkau meminta kepadaku ini, yaitu Rasulullah mengambil sepotong ranting, sekedar ranting saja dia minta, aku tidak akan berikan ini kepadamu, karena niatnya sudah busuk orang ini. Soalnya kalau sekedar ranting saja, mereka akan mengatakan, oh ini adalah perlambang Rasulullah meletakkan tongkat kepemimpinan untuk dia. Segalanya boleh ditakwil. maka ranting pun enggak akan dikasih oleh Rasulullah. Walan ta'du wa amrallahi fi, dan engkau tidak akan mampu melampaui urusan Allah pada dirimu, yaitu kalau engkau muncul engkau akan dibunuh oleh Allah. Wala in adbarta la ya'tirannaka Allah, kalau engkau berpaling maka Allah pasti akan menyembelihmu, akan membunuhmu. Baik. Wa fi surati Fussilat Hamim, tanzilu minar rahmanir rahim. Hamim. Al-Qur'an ini adalah diturunkan dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, makna mudahnya. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Al-Qur'an adalah kitab yang dirinci ayat-ayatnya. Dirinci maksudnya adalah bujinat, yang dijelaskan ayat-ayatnya sebagai bacaan yang bersifat Arabi bagi kaum yang mengetahui. Bashira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fa'aradu aktsaruhum fa hum la yasma'un, tapi kebanyakan mereka berpaling dan sehingga mereka itu tidak mau mendengar. Wa qalu qulubuna fi akhinnatin mimma tad'una ilaih, mereka mengatakan hati-hati kami itu ada di dalam tabung. Akhinnah jamak dari kinanah, yaitu tabung untuk panah itu. Dari apa yang engkau serukan kepada kami. Wa fi adanina waqar, dan di telinga kami ada sumbat. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kami dan di antaramu itu ada tabir. Fa'mal innana amilun, maka beramallah engkau, sesungguhnya kami juga beramal. Ila qawlihi, sampai firman Allah Ta'ala. Fa'in a'radu fa'kul angdartukum so'iqatam mitla so'iqati adi wa samud, kalau kalian berpaling, kalau mereka berpaling, katakan pada mereka aku peringatkan kepada kalian dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Ini kalau zaman sekarang Rasul mengucapkan gitu, oh ini keras. Gimana orang mau masuk Islam sekeras ini? Alhamdulillah. Karena ini Allah yang menyeru. Idh ja'athumur rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim, ketika datang kepada mereka para utusan sebelum mereka dan setelah mereka. Yang sebelum mereka sebagai pelajaran, dan yang setelah mereka maksudnya adalah yang datang kepada mereka. Alla ta'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ini syahidnya. Bukan kepada sesembahan yang satu gitu aja, tapi harus jelas siapa itu. Hadhihi da'watu Rasulillah SAW, inilah dakwah Rasul SAW. Makana yadu'uhum yaqulu lahum, tidak pernah Rasulullah mengajak mereka dan bersabda pada mereka, ya Quraisy ta'alu ila makana indakum minal a'raf wal aslaf kama taqul. Wahai orang-orang Quraisy, kemarilah kalian kepada apa yang memang ada di sisi kalian, yaitu berupa adat-adat dan juga apa perkara-perkara yang terdahulu seperti yang kalian ucapkan. Walaha kata Ibrahim, bukan seperti ini pula Ibrahim. Ata ila qaumihi wa qal, kemudian dia berkata, datang pada kaumnya dan berkata, ta'alau ila ma indakum minal kutub, kemarilah kalian kepada kitab-kitab yang ada pada kalian. Wa minal aslaf, dan para pendahulu kalian. Wal a'raf, dan adat-adat kalian. Wala nabiyun minal anbiya, enggak ada satupun nabi dari kalangan para nabi yang mengucapkan demikian. Fada'watuka da'watun syaitaniyah, maka dakwahmu adalah dakwah setan. La dakwatun nabawiyah, bukan dakwah kenabian. Iya, karena ujung-ujungnya adalah apa? Sudah agama kalian sudah benar itu, selesai. Intinya itu, sudah menyembah Tuhan yang satu. Tinggal diperbaiki sedikit-sedikit, paling gitu intinya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Oh, ternyata panjang juga. Soalnya subuhat dia memang mendunia. Tapi macam mana dia sedangkan orang mengatakan mengatakan Tuhan yang sama lah. Jadi orang tak masuk Islam lah. Kemarin dah benar, tinggal diperbaiki sedikit. Dia akan continue ibadah dia kan.